Ku selalu menantikan kemuliaan wajahmu, karena dari dalam badai sekalipun kau dapat menjawabku. Ku selalu merindukan kebesaran tanganmu, karena selama ku tidur sekalipun kau dapat memberkatiku. Kau yang berkuasa di atas segalanya, saat tak ada yang ku mampu, ku dapat selalu mencarimu. Kau yang ku percaya dalam segala hal, dan ku alami di hidupku ajaibnya menyembahmu. Selalu menantikan kemuliaan wajahmu, karena dari dalam badai sekalipun kau dapat menjawabku. Memberkatiku, kau yang berkati. bahagia.